Mitra Bisnis, Kompas menulis, pidato Presiden SBY di forum PBB mendapat kritik. Apa yang dikatakan SBY bersifat normatif saja, yang bisa menjadi pembenaran atas kekerasan terhadap minoritas di Indonesia. Bicara penghujatan agama, tapi melupakan kegagalan Indonesia melindungi minoritas. Berusaha membela martabat Islam, tetapi membiarkan kelompok garis keras melakukan kekerasan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Anda terhadap kritik ini? Jadi saya bagi dua bagian, Bro Andy ya. Yang satu secara umum dulu, tanggapan saya secara umum tentang pidato Presiden. Bukan hanya di PBB, tetapi juga di forum-forum internasional yang lain. Presiden kita itu kalau pidato di luar negeri, isinya seringkali tidak membumi, tidak grounded. Artinya, apa yang dikemukakan oleh Presiden di forum internasional, juga di forum PBB yang terakhir ini, itu tidak matching dengan realita yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi misalnya, dia mengatakan, ini secara umum dulu kan, dia mengatakan bahwa Indonesia ini sekarang sedang memasuki masa kejayaan. Sama seperti kejayaan pada zaman Majapahit dan Sriwijaya. Dia menggambarkan dari Majapahit ke Sriwijaya itu tenggang waktunya 700 tahun. Oleh karena itu, sekarang tahun 2012. Jadi Sriwijaya itu 1400. 1400 tambah 700 itu 2100. Nah kita sekarang sedang memasuki masa kejayaan yang ketiga. Ini yang saya katakan tidak membumi. Dia lupa situasi Indonesia ini bagaimana. Suatu negara omong kosong bisa maju, bisa kuat. Kalau hukumnya hancur, kalau birokrasinya jelek minta ampun. Kalau ketimpangan sosial ekonominya luar biasa besar. Jadi SBY ini seperti lupa atau buta, tidak mengetahui begitu banyak permasalahan sosial ekonomi politik negaranya. Ini secara umum. Oke, kita ke PBB. Saya lihat sebentar pidato Pak SBY. Dia bicara penghinaan agama Islam. Betul, dengan adanya film Innocence of Muslims. Terus ada lagi lukisan apa gitu ya. Betul, ya. Tetapi bagaimana di Indonesia? Penghinaan terhadap ajaran agama tertentu itu terus berlangsung di Indonesia. Rumah ibadat ditutup, misalnya gitu ya. Berbagai elemen masyarakat sudah mendesak supaya presiden turun tangan. Sebab wali kota Bogor nggak bisa, bupati Bogor nggak bisa. Tetapi Pak SBY diam saja sebagai presiden. Ini banyak. Pelanggaran HAM misalnya. Kelompok Ahmadiyah habis diobrak-abrik. Ya. Bahkan dianiaya. Padahal perbedaan agama apapun tidak boleh diselesaikan dengan tindak kekerasan. Itu pelanggaran HAM berat, tetap harus dialog. Lalu ada pertikaian antara Sunni dan Syiah. Mentang-mentang kita ini mayoritas Sunni, jadi Syiah itu digencet habis. Kita lupa, Iran itu penduduk mayoritasnya Syiah. Demikian juga Irak. Jadi ini ada perbedaan ajaran, tetapi jangan dilakukan, solusinya jangan dilakukan dengan tindak kekerasan. Berdialog. Itu juga disuarakan oleh pimpinan NU. Ya. Pimpinan NU mengatakan, mestinya perbedaan ajaran agama diselesaikan dengan dialog, bukan tindak kekerasan. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan tindak kekerasan harus ditindak, harus dihukum. Nah, di sini lemah Pak SBY, lemah. Dia disinggung soal HAM waktu di PBB. Tapi bagaimana potret HAM di Indonesia saat ini? Kan cukup menyedihkan potret HAM di sini. Terhadap masalah pelanggaran HAM di dalam negeri ini, pemerintah, khususnya presiden, tidak melakukan tindakan yang tegas. Seolah-olah presiden itu diam saja, berpangku tangan saja. Maksimal presiden hanya memerintahkan Kapolri supaya diambil tindakan tegas. Tetapi ketika Polri tidak bertindak tegas, presiden tutup mulut. Inilah ya, Wendy, saya katakan. Jadi kita menyesalkan banyak kalangan juga yang mengkritik presiden kita. Karena pidato-pidatonya di luar negeri itu seringkali bertentangan sekali dengan keadaan real di negara kita. Itu, Wendy. Lalu, bagaimana Bapak menilai banyaknya apresiasi yang diberikan juga oleh negara-negara lain terhadap pertumbuhan Indonesia dan pidato Presiden SBY itu? Begini, Pak SBY ini tidak belajar dari sejarah. Pihak luar negeri, pihak internasional, pihak negara-negara kapitalis itu dari dulu punya hobi memuji-muji keadaan Indonesia. Lihat waktu Orde Baru, terus Bank Dunia. Terus IMF memuji-muji ekonomi Indonesia. Tetapi ketika dihantam krismon akhir 97 dan 98, remukkan ekonomi kita kan. Saya sering mengatakan ekonomi Indonesia itu seperti abang-abang menjual kerupuk dengan gentong yang besar. Volumenya besar, disiram air, hancur kerupuk itu. Ekonomi kita hancur 98. Nah itulah dipuji-puji terus, padahal bohong. Sekarang terulang lagi. Pihak luar negeri ini paling gemar memuji-muji Indonesia khususnya bidang ekonomi. Di luar negeri pada defisit, krisis Eropa berat sekali. Indonesia masih tumbuh 6,3%. Inflasi terkendali, investasi asing makin besar. IHSG terus meningkat. Kemarin dulu menembus 4.200. Inilah yang diminabobokan. Tapi in reality, bagaimana keadaan kita ini? Makin susah. Hanya orang munafik yang tidak mengakui itu. Jadi itulah komunikasi intelijen itu. Dia ingin menghantam luar negeri, tetapi caranya bukan hantam frontal. Caranya dengan melemparkan pujian-pujian. Sehingga pemimpin kita itu seperti tertidur, tersanjuk, hebat negara saya itu. Padahal itu operasi intelijen internasional. Bapak SBY ini lupa. Negara kita ini banyak masalah yang serius. Makanya tokoh-tokoh masyarakat itu sudah marah sekali dengan pemerintah ini. Hukum misalnya, amburadul, ketidakadilan, luar biasa. Jadi poverty. Di mana Pak SBY ini? Demikian juga dalam kehidupan antaragama. Banyak yang tidak beres. Tindak kekerasan atau kelompok-kelompok kekerasan dibiarkan saja. Nah itu. Jadi saya curiga ini bagian dari operasi intelijen internasional untuk melemahkan Indonesia. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, saya Wendy Lim.